Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, kepada semua yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang besar yaitu nikmat kita diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ikhwani fiddin azakumullah, kita sebelum bahas lanjutan kajian kita, saya ingin mengulang pembahasan di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di poin yang ke-24. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, saya akan mengulang kajian poin yang ke-24 tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan larangan ghulu berlebih-lebihan. Karena kalau kita lihat setiap bulan Rabiul Awal itu banyak sekali orang-orang yang mendakwahkan dirinya mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak mengikuti apa yang beliau telah ajarkan kepada umatnya, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lainnya, tapi mengklaim bahwa mereka lah orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas ini ada di kitab ini, di kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dianggap bahwa dengan mengadakan perayaan Maulid Nabi itu mereka mendakwakan bahwa mereka mencintai Rasulullah sallam. Padahal kalau kita lihat dan kita tanya, mereka pasti sepakat bahwa Nabi enggak pernah mengadakan acara itu. Dan sahabat juga, Khulafaur Rasyidin, tidak pernah mengadakan yang demikian. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imamul mujtahid, enggak pernah. Kalau tidak pernah, ya mestinya tidak dilakukan. Tapi ini kan terus dibesarkan. Dan terus juga terjadi ghulu berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai memuji dan mengangkatnya sama seperti Allah SWT. Ini adalah perbuatan yang kufur, karena mereka sudah menganggap Nabi segala-galanya, sampai yang mengatur alam semesta Nabi. Ini adalah kufur, karena Nabi sebagai makhluk, khalik cuma satu, yaitu Allah SWT. Ini sudah diagungkan setinggi-tingginya, yang membuat mereka keluar dari agama Islam dengan sebab itu. Makanya ini bukan masalah kecil, masalah besar. yang umat Islam wajib berhati-hati. Karena yang perlu antum ingat bahwa kejayaan umat Islam itu dengan kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kejayaan umat Islam itu yaitu dengan melaksanakan tauhid, menjauhkan syirik, dengan melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, dengan tetap istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Jadi kejayaan Islam itu bukan dengan perbuatan syirik dan bid'ah. Islam tidak akan jaya dengan bid'ah. Jadi harus kembali kepada agama. Agama ini yaitu Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi salam. Maka Nabi ketika menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam ini akan ditimpa oleh Allah dengan kehinaan, dengan kerendahan, sampai mereka kembali kepada Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi salam. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan memberikan kepada kalian, menguasakan kepada kalian kehinaan, dan Allah enggak akan cabut kehinaan itu yang ada pada umat Islam sampai mereka kembali kepada agama mereka. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang murni, agama yang bersih dari syirik, agama yang murni dan bersih daripada bid'ah. Maka Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih di dalam Sunan Ibnu Majah dalam muqaddimahnya, disebutkan taraktukum ala mithril bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian agama Islam ini dalam keadaan putih bersih malamnya seperti siangnya, dan tidak ada yang berpaling dari yang putih bersih ini melainkan dia pasti binasa. Artinya Nabi tinggalkan Islam ini putih bersih, tidak ada bercak-bercak syirik, tidak ada, tidak ada bercak-bercak bid'ah, tidak ada, tidak ada bercak-bercak khurafat dan takhayul, tidak ada, bersih. Tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini maka orang itu pasti binasa. Jadi ketika orang itu menyimpang dari agama yang hak yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia pasti binasa. Dan seperti hadis yang tadi, kalau yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan, dan Allah enggak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kondisi umat yang kita lihat sekarang ini kondisi terpuruk, umat Islam mengalami kehinaan, mengalami kemunduran dan segala macam sudah. Allah enggak akan angkat umat ini sampai mereka kembali kepada agamanya, itu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang sumbernya dua yang Nabi sudah sebutkan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah tetap harus dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika Nabi menyebutkan tentang umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi menyebutkan sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahida. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya Nabi siapa yang satu itu, Nabi menjawab al-jama'ah. Jama'ah maksudnya jama'ah para sahabat, jama'ah maksudnya orang yang berada di kebenaran. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim, Nabi menyebutkan tentang satu golongan itu, ma'ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Berarti golongan yang selamat itu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya mengikuti cara beragama mereka, mengikuti manhaj mereka, itu yang wajib kita ikut. Karena kita semua ingin selamat dan kita semua ingin masuk surga, kita wajib menempuh jalan itu. Jalan itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, dan tidak bercabang jalan itu. Hanya satu. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am ayat 153, inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalanku yang lurus itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jalan-jalan yang membawa manusia ke neraka banyak. Golongan-golongan, firqah-firqah yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, aliran banyak. Tapi yang membawa manusia ke surga hanya satu. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini yang wajib kita ikut. Dan kita ikut semuanya. Berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semua ikut dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini harus kita ingat itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan semua kepada manusia ini. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa dari agama Islam sedikit pun, juga tidak tersisa. Apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Artinya sudah sempurna agama Islam ini. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan lengkap semuanya. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap semuanya. Jadi enggak ada lagi yang tersisa dari agama ini. Kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa kewajibannya? Ittiba. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita untuk ittiba kepada beliau. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Disuruh mengikuti Rasulullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Kewajiban kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti yang lain. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti yang lain. Ketika manusia mengikuti yang lain, apakah dia seorang ustaz, kiai, habib, tokoh-tokoh masyarakat, atau pembesar-pembesar, atau penguasanya, maka mereka akan sesat dan akan menyesal nanti. Allah menyebutkan di dalam akhir surah Al-Ahzab, antum lihat di akhir surah. Jadi mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Sesungguhnya kami dulu mengikuti tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami, lantas mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Antum lihat itu, yauma tuqallabu wujuhan fi an-nar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila rabbana atim di'faini min al-'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab di akhir-akhir di ayat 66 67 68, Allah menyebutkan yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari yang dibolak-balikan wajah mereka di dalam neraka, mereka berkata, ya laitana, Alangkah menyesalnya, alangkah menyesalnya kami. Kenapa kami enggak taat dulu kepada Allah dan Rasulnya? Waqalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dulu di dunia ini mentaati tokoh-tokoh kami, pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'adhalluna sabila. Mereka semua menyesatkan kami jalan Allah. Kemudian kata mereka apa? Rabbana atim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah kepada mereka dua kali lipat azab dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Tidak ada manfaatnya lagi penyesalan. Sudah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah nasa'usamu'ala afiyah. Kenapa dulunya mereka taat kepada siapa? Taat kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pembesar-pembesar. Mereka ikut apa kata mereka, menyesal. Kenapa mereka enggak taat kepada Allah dan Rasulnya? Kan mereka mengatakan di sini, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Ya laitana, sungguh celaka kami, sungguh kami menyesal. Kenapa kami dulu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Penyesalan enggak ada manfaatnya. Makanya ini perhatikan bahwa kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Yang ada keterangannya, ada dalilnya, kita ikut. Yang tidak, jangan ikut. Karena agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan ni'matku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Antum lihat lagi dalam surah Al-Furqan bagaimana penyesalan orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di ayat 27, 28, 29. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attaqid fulanan khalila. Laqad adallani an dhikri ba'da ija'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 27 sampai 29. Dan pada hari orang-orang zalim menggigit tangannya. Menggigit tangan itu tanda penyesalan, tangannya digigit orang zalim. Kebiasaan orang kalau menyesal itu gigit tangannya. Dia menggigit tangannya, menyesal. Dia berkata, ya lah tadi celaka aku. Kenapa aku enggak menjadikan jalan bersama Rasulullah? Kenapa aku tidak mengikuti Rasulullah SAW? Kemudian dia menyesal, ya wailata, sungguh celaka aku. Laitani alangkah baiknya dulu lam attakhid fulanan khalila, aku enggak jadikan si fulan sebagai teman dekat. Si fulan ini bisa seorang ustaz, seorang dai, seorang kiai, habib, tokoh atau pembesarnya. Alangkah baiknya kalau dulu di dunia aku enggak jadikan dia sebagai teman. Penyesalan, enggak ada manfaatnya. Ini dalam neraka ini, penyesalan enggak ada manfaatnya. Kemudian laqad adallani 'ani dzikri, si fulan itu, teman itu, teman itu siapa aja? Apakah dia seorang dai, seorang ustaz, seorang teman yang benar atau yang lainnya? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ijahal ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah Subhanahu wa taala sesudah datang kepadaku. Wa kana syaitanu li insani khadula. Dan syaitan itu menyesatkan manusia. Setan kalau sudah mengajak manusia kepada kekufuran, kesesatan, setelah itu dibiarkan manusia ini. Dan dia tidak mengaku salah. Karena kalian yang ikut aku, kata setan. Karena dia juga masuk ke dalam neraka setan itu. Karena dia mengajak semua pasukannya, pengikutnya masuk ke dalam neraka. Yad'u hizbahu liyakun ma'asabi sayar. Dia mengajak golongannya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi antum hati-hati. yang menjadikan teman, tokoh, ustaz yang antum ikuti dengan meninggalkan siapa? Rasulullah SAW. Maka kita wajib mengikuti Rasulullah SAW. Saya akan baca poin-poinnya aja. Di poin yang ke-24 tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW serta larangan gulu berlebihan. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan tuh. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaan dan pengagungan terhadap seluruh makhluk Allah SWT. Akan tetapi dalam mencintai serta mengagungkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan syariat. Karena bersikap ghulu berlebihan dalam seluruh perkara agama akan menyebabkan kebinasaan. Yang pertama, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Setiap muslimah, setiap mukmin dan mukminah, dia wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dia tidak mencintai Nabi Muhammad, dia enggak beriman. Nabi bersabda SAW, itu di poin sebelumnya, di poin ke-23 nya saya bawakan hadis di bagian akhir itu. Nabi bersabda SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku, yaitu Rasulullah, lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Wajib dia mencintai. Dan orang yang beriman, dia melebihi cintanya kepada Nabi daripada kecintaannya kepada semua yang ada. Itu yang pertama tentang wajibnya mencintai. Dan orang kalau sudah mencintai Nabi Muhammad SAW dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah SAW, untuk melihat di poin B-nya. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, meneladani beliau dan mendahulukan sabda beliau SAW atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Artinya, kita enggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi apa yang dikerjakan Rasulullah kita ikut. Jangan kita mengadakan sesuatu yang baru yang Nabi enggak kerjakan. Enggak boleh. Jadi ini ayat menjelaskan tentang enggak boleh kita mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Enggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya jangan kita berkata sampai beliau berkata. Jangan kita berbuat sampai beliau berbuat sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah contoh kita dan beliau adalah teladan kita. Kemudian yang kedua, konsekuensi dan tanda cinta kepada Rasulullah SAW, yang kedua, mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Jadi Allah merintahkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah SAW. Karena dengan taat kepada beliau menjadi sebab seorang masuk surga. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 13, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Itulah batas-batas Allah, itulah hukum-hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak berkata menurut hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut hawa nafsunya. Jadi apa yang beliau ucapkan melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Arti Al-Quran itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi yang kita benarkan itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW selama riwayatnya sahih. Yang keempat, menandiri apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau SAW. Kita wajib menandiri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau SAW. Allah SWT berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Jadi apa yang datang kepadamu dari Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu sangat keras hukumannya. Jadi apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka kalian ambil, apa yang dilarang kalian tinggalkan, karena azab Allah itu sangat sangat pedih. Jadi kita wajib menerima apa yang dari beliau dan kita menjauhkan apa yang dilarang. Jadi semua perintah-perintah Rasulullah kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Dan perintah yang paling besar apa? Tauhid. Perintah yang paling besar tauhid. Kemudian perintah yang paling besar lagi apa? Melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW dan yang lainnya. Larangan yang paling besar apa? Syirik. Larangan yang paling besar lagi apa? Bid'ah dan yang lainnya. Maka kita wajib menjauhkan apa yang dilarang. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ya taati perintahnya, jauhkan larangannya. Kemudian yang kelima, beribadah sesuai dengan apa yang beliau SAW syariatkan, atau dengan kata lain kita wajib ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh kurangi. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau SAW telah menyampaikan semuanya. Oleh karena itu umat Islam wajib ittiba kepada Rasulullah SAW agar mereka mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, kejayaan, dan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Ittiba kepada Rasulullah SAW hukumnya adalah wajib, dan ittiba menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, yang wafat tahun 774 Hijriah, beliau mengatakan dalam tafsirnya, tafsir Ibn Kathir, ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla namun tidak menempuh jalan Rasulullah SAW. Maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Nanti antum lihat dalam tafsir Ibn Kathir di juz yang kedua halaman 32 cetakan Dar Thayyibah. Di antara tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengamalkan sunnahnya, menghidupkan dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya, serta berjuang membela as-sunnah dari orang-orang yang mengingkari as-sunnah dan melecehkannya. Termasuk cinta kepada Nabi SAW adalah menolak dan mengingkari semua bentuk bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesan tempat neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesan tempat neraka. Ini yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah mengancam jangan sampai kita berbuat bid'ah. Itu di footnote ada penjelasan. Sebagian contoh-contoh bid'ah yang masih dilakukan kaum muslimin seperti perayaan dan peringatan maulid Nabi SAW, perayaan Isra Mi'raj, tawassul dengan orang mati, membangun kubur dan yang lainnya, semua itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah menjelaskan dalam kitabnya, termasuk mengagungkan beliau sama adalah mengagungkan sunnahnya dan berkeyakinan tentang wajibnya mengamalkan sunnah tersebut, serta meyakini bahwa sunnah beliau telah menduduki kedudukan kedua setelah Al-Qur'an Karim dalam hal kewajiban mengagungkan dan mengamalkannya, sebab as-sunnah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab beliau Aqidatul Tauhid. Kemudian kita wajib mentaati beliau dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang C, poin C, untuk melihat. Kita wajib mentaati beliau sallallahu alaihi dengan menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat bahwa beliau adalah Rasulullah SAW. Artinya beliau utusan Allah SWT. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul merupakan taat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, Man yuti'ur rasula faqad ata'allahu wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga atas mereka. Surah An-Nisa ayat 80. Dan Allah juga mengancam kalau Allah, kalau Rasul sudah perintahkan satu perintah, enggak boleh kita menyalahi perintah itu. Untuk melihat surah An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka adalah orang-orang menyalahi perintah Rasulullah SAW takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Artinya, hendaknya mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah, kekufuran, nifak dan bid'ah, atau siksa yang pedih di dunia, baik berupa pembunuhan, had, pemenjaran atau siksa lain yang disegerakan. Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ayat yang mulia inilah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilaku. Untuk itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan dan kesabaran Nabi SAW dalam menanti pertolongan dari Rabbnya ketika perang Ahzab. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat kepada beliau SAW sampai hari kiamat. Ini nanti dilihat dalam Tafsir Mukathir di juz yang ke-6 halaman 391 cetakan Dar Thayyibah. Dan kita wajib untuk itiba' kepada Rasulullah SAW. Sebab syarat ibadah itu dua, yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'. Seperti Nabi menyuruh kita, sallu kama ra'aitumun yusalli, dalam salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi juga bersabda, litakhudhu anni manasikakum, dalam kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dari aku. Jadi kita harus ikhlas, yang kedua harus ittiba', mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ketika orang itu mengamalkan yang enggak ada contohnya, maka amalan itu tertolak. Nabi bersabda sallallahu "Man amila amalan laisa 'ali amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Muslim dan Ahmad. dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita wajib mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita cinta, kita wajib ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Justru kita inilah orang yang paling banyak salawat, karena setiap disebut nama Nabi kita bersalawat. Gak perlu acara khusus untuk bersalawat, gak perlu juga majlis khusus, majlis salawat gak perlu, karena setiap hari kita salawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salawat kepada Nabi, wahai umat iman, salawatlah kepada beliau dan ucapkanlah salam. Maka sering kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin SAW atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini orang yang paling banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang E, larangan gulu dan berlebihan dalam memuji Nabi. Kita dilarang untuk gulu, karena gulu ini akan membinasakan manusia. Nabi bersabda SAW, iyyakum wal gulu wa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu wa fid din. Jauhkan dari kalian dari sikap gulu berlebihan dalam agama, karena sungguhnya gulu dalam agama ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi gulu berlebihan, apakah bentuknya pujian, mengagungkan, itu hati-hati gulu. Kepada siapa aja, jangan gulu gitu. Justru sebabnya gulu itu akibat dari gulu, maksud saya, akibat dari gulu itu membuat orang keluar dari agama Islam. Maka di dalam kitab Tauhid disebutkan tentang anna sababa kufri bani Adam wa tarkim dinahum al-gulu fi salihin. Di antara sebab kufurnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka dengan sebab mereka gulu kepada orang-orang saleh. Terjadinya penyembahan-penyembahan kepada kubur-kubur itu disebabkan karena mereka apa? Gulu kepada orang saleh. Gak boleh gulu. Jadi gulu menyebabkan orang berbuat syirik, gulu menyebabkan orang keluar dari agama Islam gitu. Karena dia menyembah kepada selain Allah. Makanya itu hati-hati, pujian-pujian juga, sanjungan gak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, antum lihat hadisnya, la tutruni kama atratin nasara ibn maryam fa innama ana abduhu wa qulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah Abdullah dan rasulnya. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah, Ahmad, Darimi dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan kalian memuji-muji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Akibatnya apa? Karena memuji Isa bin Maryam, akibatnya apa? Mereka menyembah Isa, mereka menganggap Isa sebagai Tuhan, mereka menganggap Isa sebagai anak Allah. Ta'ala Allah amala yaquluna ulwan kabira. Langit dan bumi ini akan hancur mengatakan Allah punya anak. Itu akibat apa? Akibat memuji, akibat memuji. Memuji Isa bin Maryam. Maka Nabi enggak mau dipuji-puji. Sebab nanti ketika orang memuji akan menyembah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi enggak mau. Karena Nabi sebagai hamba yang sebagai ma'bud yang disembah itu satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi enggak mau dipanggil dengan sayyid, enggak mau Nabi. Padahal Nabi berhak sebagai sayyid. Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu berkata, ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah SAW, kami berkata kepada beliau, engkau lah sayyid. Maka spontan Nabi SAW menjawab, as-sayyidullah tabarak wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah tabarak wa ta'ala. Lalu kami berkata, dan engkau lah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Serta merta beliau SAW mengatakan, qulu bi qaulikum au ba'di qaulikum wala yastajirannakum syaitan. Katakanlah sesuai dengan apa yang wajar, yang biasa kalian ucapkan, atau sebagian ucapan kalian, dan janganlah kalian terseret oleh syaitan. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad, Bukhari yang lainnya. Nabi juga ketika datang kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagian orang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, wahai orang terbaik di antara kami, putra orang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami, putra sayyid kami." Maka seketika itu juga Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitanu. Ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah 'azza wa jalla." Wahai manusia, wahai manusia, ucapkanlah dengan yang biasa, yang wajar kalian ucapkan. Janganlah kalian terbujuk oleh syaitan. Aku tidak lebih adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat, menyanjungku di atas atau melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepada aku. Jadi beliau tidak mau orang puji-puji dan sanjung-sanjung. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Nasa'i dalam Amul Yawm wal Laila, dan Al-Alikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dari sahabat Anas bin Malik. Ya, Nabi tidak mau dipuji, enggak mau disanjung. Karena akibatnya nanti apa? Orang akan menyembah beliau. Makanya konsekuensi cinta kepada Nabi SAW yaitu kita seperti yang saya sebutkan tadi. Kita wajib beriman kepada beliau, kita wajib mencintai beliau, kita wajib mentaati beliau, kita wajib beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian apa yang datang dari beliau, kita ambil, apa yang larang tinggalkan. Kemudian kita enggak boleh gulu. Itu yang berkaitan dengan konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya ada buku, saya punya buku tulisan tentang konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti antum bisa baca buku itu. Yang punya, baca buku itu. Kemudian juga saya jelaskan tentang cinta kepada beliau antara sunnah dan bid'ah. Cinta kepada beliau antara sunnah dan bid'ah. Kemudian saya jelaskan juga di akhir tentang hukum mengadakan perayaan maulid Nabi SAW. Saya bawakan penjelasan dalil-dalil dan juga penjelasan para ulama tentang masalah itu. Dan bagaimana sejarahnya, awalnya maulid itu. Nanti anda melihat dalam buku konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita. Kita masuk poin yang ke 60. Masuk al-istisqa bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Al-istisqa bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Secara bahasa, al-istisqa berarti memohon siraman hujan. Dan al-anwa adalah bentuk jamak dari nau, yang berarti posisi bintang. Selanjutnya kata ini dipakai untuk arti bintang saja. Ini adalah kebiasaan orang Arab menggunakan kata posisi atau tempat tersebut. Ini merupakan bentuk majaz mursal, sehingga menurut istilah terminologi berarti memohon turunnya hujan kepada bintang. Maksudnya menisbatkan perbuatan itu kepada bintang, baik perbuatan menurunkan hujan atau perbuatan lainnya. Hujan adalah rahmat dan rezeki yang Allah SWT turunkan kepada makhluknya agar mereka bersyukur kepada Allah SWT. Allah yang menciptakan hujan dan Allah turunkan ke muka bumi sebagai karunia dan rahmatnya, maka kita wajib menisbatkan turunnya hujan kepada Allah SWT dan tidak boleh menisbatkan kepada bintang. Penisbatan hujan kepada bintang hukumnya adalah haram dan kufur, karena semua sebab harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sebab itu harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hujan ya yang menurunkan Allah Taala, bukan bintang. Bintang enggak ada pengaruh apa-apa. Dan hujan merupakan rahmat Allah Taala. Hujan merupakan rahmat Allah. Dan kita wajib menisbatkan semua nikmat itu kepada siapa? Kepada Allah. Dan hujan merupakan rezeki dari Allah Taala. Apa aja nikmat semua datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin amin Allah. Apa aja nikmat yang kamu peroleh semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang mereka menisbatkan hujan yang merupakan rezeki itu kepada selain Allah. Artinya mereka mendustakan rezeki yang Allah berikan itu dengan menisbatkannya kepada bintang. Dan Allah sebutkan hujan itu sebagai rezeki. Allah berfirman di dalam surah Al-Waqi'ah, surah 56 ayat 75 sampai ayat 82. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, yaitu Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Jadi maksudnya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Rizqakum di sini yaitu matar, yaitu hujan. Dan kalian menjadikan hujan yang Allah turunkan yaitu kalian mendustakan. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru mendustakannya. Yakni karunia Allah berupa rezeki yang Allah berikan kepada kalian, justru kalian balas dengan mendustakan dan kufur mengingkari nikmat Allah, sehingga kalian justru mengatakan kami diberikan hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Kalian sandarkan nikmat itu kepada selain pemberi dan pemiliknya. Tidaklah kalian bersyukur kepada Allah atas kebaikannya. Sebab Allah lah yang menurunkan hujan kepada kalian. Bersyukurlah kalian supaya Allah tabaraka wa ta'ala menambahkan karunianya kepada kalian. Ini karena pendustaan dan kekufuran itu merupakan pendorong untuk diangkatnya nikmat dan datangnya azab. Gitu. Nanti antum bisa lihat dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan surah Al-Waqi'ah. Jadi yang dikatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, rizq di sini maksudnya adalah hujan. Allah turunkan hujan kepada kalian tapi kalian mendustakan. Kalian menisbatkan nikmat turunnya hujan kepada bintang. Maksudnya kalian wajib menetapkan bahwa hujan itu dari Allah, karena Allah yang menurunkan hujan. Dan umumnya kaum musyrikin juga demikian, mengakui hujannya itu dari Allah, tapi sebagian mereka menisbatkannya kepada bintang. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 63, wala in sa'ata man nazzala minas sama'i ma'an fahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulun Allah qul alhamdulillah bal aktsarum la ya'qilun. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati, pasti mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dalam surah Al-Ankabut ayat 63, tapi kebanyakan mereka tidak berfikir. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl di ayat 83, يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ada kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka tahu nikmat Allah, tapi mereka mengingkari nikmat itu. Orang yang menisbatkan hujan kepada bintang, pelakunya dianggap kafir, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW dari Rabbnya bahwa Allah SWT berfirman, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, fa'ama man qala mutirna bi fadla wa rahmati fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab, wa'ama man qala mutirna bi naw'i kada wa kada fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Di antara hamba-hambaku ada yang menjadi beriman kepadaku, ada pula yang kafir. Adapun orang yang mengatakan kami telah diberikan hujan karena keutamaan dan rahmat Allah, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu, maka itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani. Dan ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu hadisnya. Ada di bab ke-59. Jika seorang percaya bahwa bintanglah pelaku atau faktor yang mempengaruhi turunnya hujan, maka orang ini dinyatakan musyrik dengan tingkatan syirik besar. Dan jika ia percaya bahwa bintang menyertai turunnya hujan sehingga dapat dijadikan isyarat, walaupun dengan meyakini bahwa turunnya hujan itu dengan izin Allah Azza wa Jalla, maka perbuatan itu tetap haram dan pelakunya dinyatakan musyrik dengan tingkatan syirik kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Menisbatkan sesuatu kepada selain Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, baik sebagai pelaku, faktor yang mempengaruhi atau faktor penyerta, adalah perbuatan syirik yang kini telah banyak tersebar di kalangan masyarakat. Inilah syirik yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau SAW. Beliau bersabda SAW, Thalathun akhafu ala ummati al-istisqa'u bil-anwa' wa haifu sultan wa takdhibun bil qadar. Kata Nabi SAW, tiga hal yang sangat aku khawatirkan akan menimpa umatku. Yang pertama, al-istisqa bil anwa, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Yang kedua, wa haifu sultan, penguasa yang zalim. Yang ketiga, takdhibun bil qadar, pendustaan terhadap takdir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Abi Asin dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan silsilah hadith as-sahihah. Jadi Nabi khawatir kepada umatnya tiga. Yang pertama, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang kedua, penguasa yang zalim. Yang ketiga, mendustakan takdir. Perbuatan itu merupakan salah satu bentuk dari pengingkaran terhadap nikmat Allah. Arti menisbatkan hujan kepada bintang, ini merupakan salah satu bentuk dari pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT. Dan sikap tawakal dan bergantung kepada selain Allah Azza wa Jal. Selain itu, ia juga membuka peluang bagi munculnya berbagai kepercayaan yang salah dan rusak, yang pada gilirannya akan mengantarkan kepada kepercayaan penyembahan patung dan bintang. Inilah syirik dalam rububiyah, sebab di dalamnya terkandung penafian, peniadaan ciptaan dari penciptanya, dan sebaliknya pemberian hak rububiyah kepada selain Allah SWT. Jadi ketika orang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, berarti dia mengingkari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirik dalam apa? Rububiyah. Syirik dalam rububiyah, karena menciptakan semua alam semesta, yang menciptakan hujan dan semuanya Allah. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah Mudabbir, Allah Muhyi, Allah Mumin. Ini rububiyah. Ketika dia menafikan itu dan menisbatkan kepada Allah, ini syirik dan rububiyah. Ya, keluar dari Islam ketika dia menisbatkan itu. Kalau dia meyakini turunnya hujan karena bintang, bukan karena Allah yang turunkan, maka dia keluar agama Islam. Kemudian yang terakhir tentang perilaku jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian dari umat Islam. Perilaku jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujum wal niyaha ala al-mayyid. Wa qala an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirban min qatiranin wa dir'un min jarabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat perkara yang terdapat di umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Yang pertama, membanggakan kebesaran para leluhur, nenek moyang. Yang kedua, mencela keturunan. Yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Yang keempat, meratapi orang mati. Lantas beliau SAW bersabda, wanita yang meratapi orang mati apabila dia belum bertaubat sebelum meninggalnya akan dibangkitkan pada kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Saya ulangi penjelasannya. Arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujum wa niyaha wa qala an-na'ihatu ila idha lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamati wa alaiha sirban min qatiran wa dir'un min jarab. Ada empat perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya, artinya masih dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan nenek moyang. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, misal keturunan. Yang ketiga, istisqa bin ujum, yang jadi syahid yang ketiga ini, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang keempat, an-na'iha, yaitu an-niyah al-mayyid. Saya akan bahas hadis ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, namanya Al-Harith bin Harith Asy-Syami. Kalimat jahiliyah, ya, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Jahiliyah, jadi jahiliyah ini kenapa dikatakan jahiliyah? Jahiliyah itu adanya qablal mab'ath, disebutkan dalam kitab Fathul Majid, al-jahiliyah ma qablal mab'ath. Artinya jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu dikatakan jahiliyah. Sumu bidzalika li farti jahlihim, dinamakan demikian karena sangat bodohnya mereka sehingga dikatakan jahiliyah. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi Rasulullah sallam fa huwa jahiliyah, setiap apa-apa yang menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah maka dikatakan jahiliyah. Jadi setiap apa yang menyalahi apa yang dibawa Rasulullah dikatakan jahiliyah. Jadi jahiliyah ini penisbatan kepada orang-orang yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya beliau. Jadi penisbatan jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada pun mengatakan zaman sekarang zaman jahiliyah, enggak boleh. Kalau dikatakan jahiliyah, berarti kita semuanya masuk dalamnya. Berarti kita bukan orang Islam jahiliyah. Kalau dikatakan zaman jahiliyah, berarti kita masuk dalamnya. Paham enggak? Maka enggak boleh mengistilahkan zaman sekarang zaman, enggak boleh. Syekh Al-Albani pernah ditanyakan pernyataannya Sayyid Qutb rahimahullah. Sayyid Qutb ini tokoh ikhwan muslimin. Dia banyak bantahan-bantahan kepada beliau, banyak puluhan buku, puluhan kitab gitu yang membantah Sayyid Qutb. Karena kesesatannya. Tapi dia muslim. Maka kita katakan rahimahullah. Beliau dalam beberapa bukunya menyebutkan jahiliyah qarnul isyrin. Jahiliyah abad 20. Pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Nasrun Al-Albani rahimahullah, apakah boleh menyatakan seperti ini, jahiliyah abad 20? Kata Syekh Al-Albani enggak boleh. Panjang beliau jawab itu. Karena jahiliyah itu penisbatan kepada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mengatakan zaman jahiliyah, berarti kita masuk. Berarti kita belum Islam semuanya. Jahiliyah itu enggak boleh. Pernyataan itu dibantah panjang lebar oleh Syekh Al-Albani. Dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Artinya lafaz-lafaz yang dilarang kita mengucapkannya. Lafaz-lafaz yang dilarang. Yang mengucap manahi lafaz-lafaz yang kita dilarang. Kita jangan sembarangan dalam mengucapkan yang memang itu tidak boleh gitu. Jadi istilah jahiliyah enggak boleh. Kecuali yang ada dalil yang Allah memang nisbatkan itu dari kebiasaan jahiliyah. Seperti Allah menyebutkan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Jadilah kalian para wanita tinggal di rumah kalian, jangan kalian keluar dengan terbuka aurat kalian sebagaimana orang-orang jahiliyah yang pertama. Ya Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Jangan seperti orang jahiliyah. Jadi kalau menisbatkan sekarang zaman jahiliyah enggak boleh. Jadi Nabi menyebutkan ada empat perkara dari umatku, dari perkara jahiliyah yang mereka enggak tinggalkan, artinya masih umat Islam melakukannya sampai terus ini sampai menjelang kiamat. Masih ada umat Islam melakukan perbuatan yang empat ini. Kalimat empat arbaun bukan berarti pembatasan. Maka dikatakan dalam ilmu usul fikih, mafhumul adad ghairu murad. Mafhumul adad ghairu murad. Artinya pemahaman bilangan itu bukan itu yang dimaksud. Artinya bukan pembatasan. Karena bisa jadi empat, bisa lima, bisa sepuluh. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitabnya, apa nama kitabnya? Masail Jahiliyah. Masail Jahiliyah itu lebih dari 120 perbuatan-perbuatan jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat Islam. Makanya ini empat. Yang pertama kita bahas di sini, al-fakhru bil ahsab. Di antara perbuatan jahiliyah yang masih ada di umat Islam itu berbangga dengan nenek moyang dan sombong dengan apa yang ada. Artinya di sini dia iftikhar, berbangga dengan siapa? Dengan nenek moyangnya. Apakah dengan harta? Dan ini kesombongan dia. Dia berbangga dan ini merupakan kesombongan dengan leluhurnya. Kesombongan dengan nenek moyangnya. Menganggap dirinya mulia melebihi yang lain. Dan ini masih banyak yang seperti ini. Dia berbangga dengan bapaknya, dengan nenek moyangnya. Dan ini enggak boleh dalam Islam. Ini termasuk perbuatan jahiliyah. Dalam satu hadis Nabi bersabda SAW, qad adzaballahu ankum ubiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba, innama huwa mu'minun taqiyyun wa fajirun syaqiyyun wan nasu banu adam wa adam min turab. Nabi bersabda SAW, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah, ubiyyai al-kibr, kesombongan jahiliyah, dan juga kebanggaan dengan nenek moyang, fakhra bil aba. Sesungguhnya manusia itu ada yang mukmin yang bertakwa, atau ada orang yang jahat yang celaka? Mukmin yang bertakwa atau orang jahat celaka? Manusia dari anak Adam dan Adam dari turab, dari tanah. Jadi enggak, buat apa dia berbangga? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Al-Bazzar dan yang lainnya. Jadi jangan berbangga dengan nenek moyang gitu. Kebanggaan kita dengan Islam. Kebanggaan kita dengan Islam. Allah menunjuki kita di atas Islam. Kita bangga dengan agama kita. Maksudnya kita menyaksikan bahwa kita orang Islam dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Tapi bangga dengan nenek moyang enggak ada manfaatnya. Dan kesombongan-kesombongan dengan kekayaannya, dengan keturunan, dengan kekuasaan mereka, atau dengan keberaniannya. Karena orang jahiliyah itu berbangga dengan keberaniannya, keberanian nenek moyangnya, syaja'. Ini enggak ada manfaatnya. Ini kebiasaan jahiliyah, enggak boleh. Dan itu wajib ditinggalkan. Dan al-hasab, al-hasab ini maknanya macam-macam. Bisa makna as-saja'ah, bisa makna al-mal, bisa makna al-fasahah, bisa makna yang lain. Maksudnya al-hasab ini. Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela keturunan. Orang kalau sudah berbangga dengan nenek moyangnya, dia akan mencela keturunan orang lain. Dia berbangga, dia sombong ya, dengan bapaknya, dengan nenek moyangnya, dia mesti akan mencela orang lain. At-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, mencela keturunan, menghinakan keturunan orang lain, atau dia di sini maksudnya at-ta'nu fil ansab maksudnya mencela, menghina, melecehkan keturunan orang lain. Atau kadang-kadang juga dia menafikan nasabnya dari bapaknya. Ini termasuk at-ta'nu fil ansab. Dan ini merupakan dakwah jahiliyah dan dakwah muntina. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Ini yang jadi syahid dalam bab ini, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Jadi mereka, orang-orang jahiliyah mengatakan mutirna binaui kada, sesungguhnya kami diturunkan hujan dengan sebab bintang ini, bintang ini. Dan ini tidak boleh, sebab hujan itu merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan rezeki. Dan Allah yang menurunkan hujan, Allah sebutkan dalam surah Luqman di ayat 34, inna allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzil al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taqsibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah, disini Allah tentang kapan terjadinya kiamat, itu hanya Allah yang tahu. Allah menurunkan hujan dan Allah mengetahui apa yang terdapat di kandungan rahim ibu. Allah yang maha tahu. Dan tidak tahu satu jiwa apa yang akan dikerjakan besok, dan satu jiwa tidak tahu di mana dia meninggal dunia. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha teliti. Dalam surah Luqman ayat 34. Kemudian yang keempat, yaitu an-niyaha, meratap. Jadi meratap dengan menangis dengan suara yang keras, menjerit-jerit dan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Ini masih ada di kalangan umat Islam ini. Yang kalau ada orang tuanya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, pamannya meninggal, atau orang yang dicintai meninggal, dia menangis. Kalau menangis biasa enggak ada masalah. Nabi juga menangis, tapi menangis dengan teriakan. Itu yang niyaha itu. menangis dengan suara yang keras, dengan teriakan-teriakan yang keras, dengan suara yang histeris, dan kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Orang-orang jahiliyah biasa, dan biasanya melakukan itu perempuan biasanya, karena umumnya perempuan gitu. Dan disebutkan dia orang yang berani, dia orang yang dermawan, dia orang baik, terus sebutkan dengan suara-suara yang keras, sehingga menghasung orang lain untuk juga menangis dengan suara yang keras, meratap. Ini kebiasaan jahiliyah. Dan Nabi melarang dan memberikan ancaman, berat ancamannya di sini. Antum lihat di sini. Untuk yang lain Nabi enggak berikan ancaman, tapi untuk niyah Nabi berikan ancaman untuk niyah ini. Kata Nabi, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha." Antum lihat tuh hadisnya, antum lihat hadisnya. "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirban min qatiranin wa dir'un min jarabin." Kata Nabi SAW, wanita yang meratapi orang mati apabila dia belum tobat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Itu dia akan dimasukkan ke neraka kalau dia tidak tobat. Gitu. Jadi itu perhatikan tuh. Jadi niyaha ini berat hukumannya. Niyaha hukumannya berat. Jadi perempuan yang meratap atau laki-laki yang meratap itu berat hukumannya. Fawaid yang dapat kita ambil dari hadis ini, ini ada banyak dan nanti antum bisa lihat di syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-30. Saya bacakan tentang faedah dari hadis ini. Yang pertama, haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Yang kedua, empat perkara jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini akan senantiasa dilakukan oleh umat Islam. Empat perkara jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini akan senantiasa dilakukan oleh umat Islam. Yang ketiga, hadis ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa salah satu tanda kenabian? Artinya Nabi ini menyebutkan sesuatu yang gaib yang akan datang. Nanti akan terjadi, umat Islam mengerjakan begini, akan datang. Apa yang Nabi sebutkan terjadi, terbukti, dilakukan oleh umat Islam. Maka ini namanya dalail an-nubuwwah, bukti-bukti kenabian bahwa beliau seorang nabi. Karena beliau tidak tahu yang gaib, Allah yang beritahu bahwa nanti umatnya akan melakukan perbuatan jahiliyah. Paham tidak maksudnya? Ini namanya dalail an-nubuwwah, tanda-tanda kenabian. Yang keempat, yang dimaksud dengan jahiliyah adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah perkara-perkara, yang dimaksud perkara jahiliyah adalah perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih agama Islam yang beliau bawa. Jadi perkara jahiliyah adalah perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih agama Islam yang beliau bawa. Yang kelima, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Yang kelima, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Yang keenam, diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Jadi diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Yang ketujuh, haramnya mencela nasab atau keturunan orang lain. Haramnya mencela nasab atau keturunan orang lain. Yang kedelapan, diharamkan meratapi orang mati. Yang kedelapan, diharamkannya meratapi orang mati. Apa yang dimaksud dengan meratap? Meratap itu artinya menangis dan mengeraskan suara dengan menjerit, teriak, sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan orang mati. Itu namanya niyaha. Niyaha itu artinya menangis dan meratap. Niyaha itu meratap, maksudnya menangis dan mengeraskan suara sambil menyebut kebaikan-kebaikan orang mati. Ini seperti ini, perhatikan yang delapan ini. Ini termasuk dia mengingkari apa? Takdir Allah. Dia mengingkari takdir Allah. Dia enggak redho dengan takdir Allah. Kenapa dia sebutkan kebaikan? Maksudnya dia, kenapa kok Allah cabut nyawanya? Dia kan orang baik. Kok dimatikan dia orang baik? Gitu. Dia enggak terima itu. Makanya ancamannya berat ini. Orang yang meratap ini, dia sebutkan kebaikannya, dia ingin, kenapa kok orang baik dimatikan, kok dicabut nyawanya orang baik ini. Dia enggak redho dengan takdir Allah. Dan ini juga menunjukkan kepada apa? Dia tidak redho dan tidak sabar kepada apa? Takdir Allah Taala. Yang kesembilan, yang kesembilan, penjelasan tentang balasan bagi orang yang meratap. Penjelasan tentang balasan bagi orang yang meratap. Itu berat tuh. Balasannya bagi orang meratap. Karena dia akan dikenakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit gatal nanti di neraka. Dimasukkan neraka. Ini. Itu ancamannya. Yang ke-10, meratapi orang mati adalah dosa besar. Meratapi orang mati adalah dosa besar. Yang ke-11, umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Dan hal ini tidak menafikan adanya laki-laki yang meratap. Umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Dan hal ini tidak menafikan adanya laki-laki yang meratap. Yang ke-12, taubat bisa menghapuskan dosa. Taubat bisa menghapuskan dosa, walaupun dosa itu dosa besar. Taubat bisa menghapuskan dosa, walaupun dosa itu dosa besar. Oke, wajib kita bertaubat dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sini sebutkan annaihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang meratapi orang mati apabila dia belum bertaubat sebelum meninggal. Kalau dia belum bertaubat akan dimasukkan ke neraka. Tapi kalau dia taubat, ya diterima taubatnya sebelum dia meninggal. Jadi dia harus taubat, dan semua kita wajib bertaubat. Semua kita wajib bertaubat setiap hari. Karena Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Yang terakhir, yang ke-13. Seorang muslim terkadang ada padanya sifat jahiliyah. Seorang muslim terkadang ada padanya sifat jahiliyah, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa dia kafir. Tidak menunjukkan bahwa itu kafir, tidak. Jadi ada orang muslim yang kadang-kadang ada perkara jahiliyah, tapi tidak menunjukkan dia kafir. Nabi aja pernah berkata kepada Abu Dzar, inna fika mru'un jahiliyah, padamu ada sifat orang jahiliyah. Karena ada ucapan dia yang mencela sahabat yang lain, maka Nabi mengatakan inna fika mru'un jahiliyah, padamu ada sifat jahiliyah. Dia taubat Abu Dzar langsung, begitu tegur langsung dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan jahiliyah tapi tidak kafir dia, tidak. Ya, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.